بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فنفتن عزكم الله. Kita sudah berpanjang lebar berbicara tentang manhaj salaf, pemahaman salaf, salafisme, dengan penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian dari para ulama yang sudah kita sampaikan. Sesungguhnya muncul di kalangan kaum muslimin fenomena yang cukup menggembirakan, adanya orang-orang yang mulai suka dengan kajian-kajian sunnah, mulai suka dengan kajian-kajian salaf, mulai tertarik mengkaji bimbingan sunnah Rasulullah SAW, tertarik dengan mengkaji pemahaman salafun salih radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan salafiyah ini, salafisme ini, bisa dikatakan oleh kebanyakan sebagian kaum muslimin sesuatu yang indah, sesuatu yang diyakini benarnya, sulit untuk dipatahkan argumentasinya, sulit untuk diredam cahayanya. Di saat yang sama akhirnya bermunculan orang-orang yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari Islam dan Sunnah, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, memiliki harakah-harakah, pergerakan-pergerakan yang menyimpang. Namun kemudian mengatasnamakan dirinya sebagai salafi, mengatasnamakan harakahnya, pergerakannya dengan harakah salafi, ikut mengaku sebagai salafiyin, ikut mengaku kembali kepada salaf, tujuannya untuk mengelabui kaum muslimin, untuk menarik simpati kaum muslimin yang mencintai sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Akhirnya terjadi pengkaburan lagi, ketidakjelasan ketika dibahas, diulas tentang salafisme. Sebab yang mengaku sebagai salafi semakin lama semakin banyak. Orang-orang yang menyimpang pun untuk menutupi penyimpangannya mengaku sebagai salafi. Gerakan-gerakan dakwah yang sesungguhnya menyimpang dari sunnah Rasul, menutupi penyimpangan-penyimpangannya mengundang simpati masyarakat dengan slogan salafiyah. Sehingga dikatakan salafisme bias. Salafi yang mana? Para teroris-teroris yang melakukan pengeboman-pengeboman itu ngaku sebagai salafi. Terang-terangan menyatakan prinsip kami kembali pada Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Para penggembos-penggembos manhaj, para penggembos-penggembos prinsip tahzir, prinsip hajr mubtadi', penggembos prinsip al-wala' wal-bara', mengaku sebagai seorang salafi. Dakwahnya dakwah salafiyah kembali pada pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Menjadi bias. Maka di sini khairatina azakumullah ditekankan sangat, diingatkan kembali oleh para ulama'una bahwasanya salafiyah, pemahaman salaf, bukan semata-mata da'awi, bukan semata-mata pengakuan dan slogan, tapi bentuknya qaulun wa amal, ucapan dan amaliyah yang diwujudkan dalam keseharian. Dan itu merupakan Islam, prinsip Islam itu sendiri. Ad-din imanun wa amal. Yang namanya agama, yang namanya Islam, pemahaman salaf, ada iman, ada pembuktian amalnya. Imanun shadiqun rasikh, keimanan yang jujur, yang kokoh, tegar, tidak ada keraguan-keraguan padanya, disertai dengan amalun muwafiqun lil kitabi was sunnah, amalan pembuktian yang cocok dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Maka diingatkan oleh para ulama, tidak semua orang yang mengaku sebagai salafi dikatakan salafi. Tidak semua orang yang mengaku kembali kepada salaf diterima pengakuannya sampai betul-betul dibuktikan pada kesehariannya. Al-Syeikh Al-Allamah Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a menyatakan, ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Zafiri dalam kitabnya Haqiqatul Manhaj Salafi, menukil ucapan Syekh Al-Allamah Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, laisa kullu man idda'a salafiyata yakunu salafiyan. Tidak semua orang yang mengaku salafiyah dikatakan sebagai seorang salafi. Faqad idda'aha qaumun juhal la ya'rifuna manhaj as-salaf. Salafiyah diaku oleh suatu kaum yang jahil yang tidak mengerti hakikat manhaj salaf. Wa idda'aha qaumun mukharribun yantahiluna manhaj al-khawarij fi safki dima' wal ifsad fil ard. Salafiyah ini, salafisme ini juga diaku oleh kaum perusak yang memegangi manhaj khawarij dalam menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Wa da'aha qaumun muta'alimun lam ya'khudhu al-'ilma 'ind al-'ulama wa innama akhadhuhu min al-kutub wal-mutala'at wal-i'timad 'ala hifdh an-nusus mujarratan 'an al-fahm. Juga salafiyah ini, salafisme ini diaku oleh suatu kaum yang so'alim, muta'alim, yang so'alim, yang tidak mengambil ilmu dari para ulama namun mengambil ilmu dari kitab-kitab saja, menelaah kitab-kitab saja, bersandarkan pada menghafalkan nas-nas dalil dengan tanpa memahami maknanya, menghafalkan dalil dengan kosong dari pemahaman yang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala walladzina taba'uhum bi ihsan ay bi itqan wala yakunu dhalika illa bil ilmi wal amal fi manhajihim. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji para muhajirin dan ansar dan memuji orang-orang yang ikut dengan mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wallazina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang yang mengikuti salafnya dengan baik, ai bi itqan, dengan kemungkinan. Beliau mengatakan, "Wala yakunu dzalik illa fil ilmi wal amal bi manhajihim." Dan itu enggak mungkin terwujud melainkan dengan cara mengilmui dan mengamalkan manhaj salaf. Sehingga salafiyah bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan, tapi salafiyah itu kandungannya mulia, besar. Mengamalkan Islam secara kafah, mengamalkan sunnah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan langsung dibuktikan secara real dalam keseharian kita. Kalau orang itu semata-mata mengaku sebagai salafi, kembali kepada salafiyah, ternyata memiliki pemahaman khuruj alal hukam, memberontak penguasa, menghujat pemerintah, menebarkan kaifan-kaifan penguasa di hadapan khalayak ramai, bukan salafi, dia khawarij. Mengaku sebagai seorang salafi, kembali pada pemahaman salaf, ternyata menumpahkan darah-darah kaum muslimin dengan tanpa hak, membuat kerusakan di muka bumi dengan tindakan kejam, dengan tindakan sadis, menghalalkan darah kaum muslimin, bukan salafi, itu khawarij. Seperti yang dilakukan oleh ISIS dan yang semisal dengan ISIS, yang dulu namanya Daesh, sekarang namanya Daulah Islamiyah. Mengaku sebagai salaf, tetapi tidak ada gunanya ketika pada amaliyahnya bertentangan langsung dengan prinsip salaf. Mengaku salafi, tapi menggembosi prinsip al-wala' wal-bara', menggembosi prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang, menyelisih prinsip tahzir, menggembosi prinsip tahzir, bukan salafi. Ada mumayyi'. Barakallahu fikum. Mengaku sebagai salafi, tapi arogan dalam menghukumi orang mubtadi', arogan menghukumi orang hizbi dengan tanpa kaidah yang jelas, dengan tanpa dhabit yang jelas, dengan tanpa hujjah yang jelas, bukan salafi. Ada haddadi, ada hajul, demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Mengaku sebagai salafi, slogannya salafiyah, ternyata terjatuh dalam kemungkaran yang besar, pemahaman yang menyimpang, menganggap semua agama itu sama, menganggap semua agama itu benar, menganggap semuanya itu sedang menempuh jalan ke satu arah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka semuanya adalah ahlul jannah. Yang mereka maukan al-Yahud wa Nafara wal Muslimin. Ini bukan namanya salafi, bahkan bukan namanya muslim, itu pemahaman kufur. Mengaku sebagai salafi, tapi punya pendapat bolehnya hurriyatul fikir, kebebasan dalam berfikir, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bukan salafi. Itu pemahaman kufur. Pemahaman kufur, bukan lagi pemahaman salah, pemahaman kufur. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya bukan dengan semata-mata slogan dan pengakuan, harus diwujudkan dengan amaliyah nyata. Jadi makanya para ulama una menyatakan ada salafi yang hakiki ala sunnah, ada salafi muzayyab, ada salafi yang sesungguhnya di ada sunnah yang betul-betul mengamalkannya pada kesehariannya, ada salafi muzayyab, salafi imitasi, salafi palsu, pengakuan saja. Dan itu nampak barakallahu fikum ketika terjadi yang namanya gelombang fitnah. Akan muncul itu semua ketika terjadi sebuah kasus dan permasalahan di tengah-tengah umat yang menyangkut langsung prinsip-prinsip pokok-pokok akidah salaf. Akan kelihatan ini salafi tenanan apa salafi yang guyonan. Nampak barakallahu. Naam. Qanamdina anzatullah. Adhiya'us salafiyah, para pengaku-pengaku salaf ini, dararuhum akbar, Madarat yang mereka timbulkan itu lebih besar atas Islam. Sebab akan mencoreng-moreng sunnah Rasul, mencoreng-moreng Islam dengan tindakan-tindakan mereka. Sekarang ini ahlus sunnah salafiyin dituduh sebagai kaum radikal dikarenakan perbuatan kaum khawarij yang berbuat sadis, berbuat bengis, menghalalkan darah kaum muslimin dengan tanpa hak, melaksanakan pengeboman, mengkafirkan orang dengan serampangan. Semuanya kena getahnya. Salafiyin seluruhnya dinyatakan sebagai kaum radikalisme. Pemahamannya radikal, Islam radikal, Islam garis keras, dan semisalnya. Itu bukan dari salafiyin, ayuhan nas. Semuanya dari mereka, mereka yang menyimpang dari salafiyin. Mengerikan. Salafiyin kena batunya. Dianggap sebagai orang yang gampang mengatakan mubtadi', dikit-dikit mubtadi', dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikarenakan tindakan mereka-mereka tadi. Mengaku sebagai salafiyin, tapi serampangan dalam melaksanakan prinsip tadi', semacam al-hajjadiyah, semacam al-hajawrah, dan yang lain-lainnya itu. Yang kena semuanya. Dengan dikatakan, itu salafi jamaah tadi'. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Masa beda pendapat dalam urusan yang satunya takfir begini, yang ini begini, dikatakan kafir. Sampai melampaui batas tuduhannya. Tercoreng-moreng muka sunnah Rasul, tercoreng-moreng yang namanya Islam, tercoreng-moreng yang namanya salafiyah dengan para pengaku-pengaku salaf yang ada ini. Mara bahaya mereka lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq al-Waziri hafizahullah, setelah membawakan pernyataan Syekh Saleh Fauzan di atas, menjelaskan bagaimana madaratnya, mara bahaya, mafsadat yang dimunculkan oleh para pengaku-pengaku salafi. Dikatakan wa inna, kata beliau hafizahullah, wa inna darara haulail mudda'ina lissalafiyyah ضرر كبير على الدين والسنة. Sesungguhnya kemadharatan para pengaku-pengaku salafiyah tadi, kemadharatannya begitu besar atas agama ini dan sunnah Rasul ini. Faqad albasu ad-din min al-bid'i wal ahwa ismi as-salafiyyah ma laysa minhu wassalafiyyatu bari'atun min. Mereka mengenakan pada agama ini berbagai macam bid'ah, penyimpangan hawa nafsu dengan nama salafiyah, sesuatu yang bukan dari agama, bukan dari salafiyah, dengan penyimpangan mereka, dengan pemahaman mereka, dengan tingkah laku mereka. Sementara salafiyah, salafisme, berlepas diri dari perbuatan mereka. وَصَرَفُوا كَثِيرًا مِنَ الشَّبَابِ وَالْعَامَّةِ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ بِاسْمِ السَّلَفِيَّةِ وَالسَّلَفِيَّةُ بَرِيئَةٌ مِنْ. Mereka memalingkan kebanyakan pemuda-pemuda Islam, bahkan keumuman kaum muslimin, memalingkannya kepada mayoritas pelanggaran-pelanggaran syariat, semuanya dengan nama salafiyah. Sementara salafiyah barak, berlepas diri daripadanya. Wa nafaru kathiran minal muslimin anil manhaji salafi bitasarrufatihimul bid'iyah wa harakatihimul jihadiyah at-takfiriyah lamma takallamu bismis salafiyah wa kharaju للناس بزي المتنسك في السلفية والسلفية بريئة من فكرهم وحركاتهم. Mereka juga membuat umat lari, membuat kebanyakan kaum muslimin lari dari salafiyah, dari manhaj salaf ini, dengan tingkah laku mereka yang bid'ah itu, dengan pergerakan-pergerakan jihadiyah, jihad mereka, dan pemahaman takfir mereka, pemahaman mengkafirkan orang dengan serampangan. Tatkala mereka berbicara dengan nama salafiyah, ketika mereka keluar tampil di hadapan orang lain dengan penampilan orang-orang yang salafi, mutanasik bis salafiyah, Sementara salafiyah, salafisme berlepas diri dari pemahaman mereka dan pergerakan-pergerakan mereka. Itu yang saya gambarkan tadi. Khawarij dengan sadisnya, dengan beringasnya membantai sipil, membantai awamul muslimin. Dan mereka bicara dengan nama salafiyah, pemahaman kami Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, membantai kaum muslimin. Secara umat lari dari salafiyah dengan tindakan mereka tadi. Mereka mengatakan jihad dengan tanpa izin penguasa, jihad dengan tanpa bendera penguasa, jihad yang bid'ah, bukan jihad yang syar'i, jihad takfiriyah, jihad yang dibangun di atas prinsip mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan kaum muslimin. Umat lari daripadanya. Dikatakan salafi radikal, salafi jihadis radikal, dan segala macamnya perbuatannya mengerikan. Barakallahu fikum. Mencoreng-moreng betul Islam Sunnah dan salafiyah. Katanya Syekh Abdullah Al-Ghafiri hafizahullah, fahaulai syarruhum lil islami wa ahlih ashaddu min syarri a'da'ihi alaih, fa innahum yufsidun 'ala al-islam wal muslimin min ad-dakhil, wa dhalika ashaddu khatara min al-'aduwi al-khariji. Maka mereka-mereka tadi, para pengaku-pengaku salaf tadi, kejahatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin itu lebih keras, lebih mengerikan dibandingkan dengan kejahatan musuh-musuh agama atas agama ini. Lebih jahat, lebih berbahaya dari kejahatannya orang-orang kafir kepada Islam dan muslimin ini. Kenapa? Dikarenakan para pengaku-pengaku salaf tadi merusakkan Islam dan muslimin dari dalam, menghancurkan dari dalam, dan itu lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada musuh yang dari luar. Kalau yang dari luar kafir, al-Yahud wa Nasara musyrikin, muslimin tahu mereka kafir, membenci kaum muslimin tahu mereka kafir. Tapi yang ini dengan nama Islam, bahkan dengan nama Sunnah, bahkan dengan nama salafiyah, menghancurkan Islam dari dalam, memporak-porandakan prinsip-prinsip akidah-akidah salaf yang mulia. Sangat berbahaya, barakallahu fikum. Nah, maka harus diwaspadai, barakallahu fikum, gerakan-gerakan salafi palsu. GSP ya, gerakan salafi palsu. Barakallahu fikum. Atau gaspal, gerakan salafi palsu. Harus diwaspadai. Maka ikhwan fillah azakumullah, salafiyah bukan semata-mata nama salafiyah. Salafiyah bukan semata-mata slogan salafiyah. Pengakuan salafiyah harus diwujudkan dengan amaliyah. Ada iman dalam hati kita, ada qaul, ada amaliyah yang kita upayakan, yang kita laksanakan sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, untuk melengkapi apa yang disampaikan tadi, menepis tuduhan-tuduhan banyak pihak terkait dengan salafis yang sesungguhnya dilakukan oleh para pengaku-pengaku salaf tadi bukan dari kalangan salafiyin yang sesungguhnya. Karena binna azzaqumullah, musuh-musuh agama dari kalangan kaum kufar al-Yahud wa Nasara, juga dari kalangan orang-orang yang mengaku muslimin tapi pemahamannya pemahaman yang kufur, semacam jil, jemaat liberalis, jemaat bukan jamaah, jemaat. Barakallahu fikum. Dan yang semisal dengan mereka, mereka menuding salafiyin sebagai gerakan radikalisme. Karena bina azakumullah, yang namanya radikalisme secara bahasa Arabnya yang ma'ruf digunakan oleh para ulama adalah tatarruf, mengambil Islam satu bagian saja lalu berupaya menggulkannya dengan cara kekerasan. Radikalisme ini sungguhnya awal mula munculnya dari kaum kufar yang kemudian merambat di kalangan kaum muslimin yang enggak mengerti apa yang diinginkan. Ditujukan pada orang-orang yang mutamassik bisunnah. Ketika ada orang yang tamassuk bisunnah, mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, mendakwakan sunnah, dikatakan radikal. Ketika para kaum muslimat menggunakan hijab yang syar'i, menggunakan cadar-cadar yang syar'i ketika keluar rumah, menutupi auratnya, radikal. Ketika kaum muslimin berpenampilan sesuai dengan sunnah, memelihara jenggotnya yang itu merupakan perkara yang wajib, diwajibkan oleh Rasulullah SAW, radikal. Ketika kaum muslimin pakaiannya tidak musbil, tidak isbal, di atas mata kaki, radikal. Ketika kaum muslimin dalam salatnya, shofnya lurus dan rapat, radikal. Terus semua orang-orang yang mutamassik di sunnah, yang berpegang dengan sunnah, dikatakan fikir radikal. Ini munculnya dari ha'ula'il kufar, orang-orang kafir, al-yahud wa nasar, dan dari kalangan yang mengaku muslimin, liberal. Dan yang bersama dengan mereka. Perlu dipahami, yang namanya radikalisme dalam Islam, segala sesuatu yang bertentangan, berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam, berseberangan dengan prinsip-prinsip sunnah, berseberangan dengan akidah-akidah sunnah, akidah salaf. Baik radikalisme kanan atau radikalisme kiri. Yang tadi kita bahas, Islam, sunnah, salafiyah, pertengahan. Jalan mustaqim, atau yang belok kanan, yang belok kiri. Yang belok kanan itulah radikalisme. Yang belok kiri itulah radikalisme. Dan semua itu ada pada al-firaqullah, sekte-sekte yang sesat, yang menyesatkan. Bukan pada ahlu sunnah, bukan kepada salafin, bukan kepada salafiyah. Al-mutamassik bis sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan namanya radikalis, bukan dikatakan mutatarrif, bukan dikatakan sebagai orang yang hulu, tapi dikatakan sahibul haq, sahibus sunnah, orang yang benar di atas sunnah, yang dipuji, bukan tercela. Maka harus difahami baik-baik radikalisme tadi. Barakallahu. Jika musuh-musuh agama dari kalangan kaum kufar, dari kalangan al-Yahud dan Nasara, dari kalangan Sufiyah, juga dari kalangan jamaat liberal tadi itu, menjuluki Salafiyin dengan sebutan Wahhabiyah. Ini yang paling lama dan paling mereka kampanyekan, begitu anti mereka yang membuat nama Wahhabi, dan begitu anti dengan nama Wahhabiyah. Belakangan ini tambahi lagi sama mereka Salafi Wahhabi, Sawabi. Namanya Sawabi, Salafi Wahhabi. Ternyata dari kalangan Wahhabiin ada yang lebih radikal lagi, kata mereka. Salafi. Barakallahu fiik. Ikhwanul muslimin azzakumullah, penamaan ini asal muasalnya dari musuh-musuh Islam. Dari kaum orientalis. Al-Yahud dan Nasara yang tidak suka dengan pengembangan perkembangan dakwah tauhid yang diajarkan, yang disampaikan, yang diserukan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang lalu dimunculkan oleh tokoh-tokoh sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah dengan berbagai macam pemahamannya, terutama dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, memunculkan nama Wahhabi dikarenakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwakan tauhid, memberantas berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Istighosah kepada orang-orang mati, nazar kepada orang mati, wali-wali yang mati, nyembelih untuk orang-orang wali yang mati, ngalap barokah di kuburannya wali yang telah mati, itu semuanya kesyirikan dengan naslul Qur'ani wa sunnah. Berantas itu semuanya dalam dakwah. Dan itu semuanya berarti memberantas ritual-ritual tarekat-tarekat sufiyah yang ada. Marah. Ikut menjulukinya dengan kata-kata Wahhabi. Begitu anti dan getingnya mereka. Atau getingnya. Benci yang sangat kepada Wahhabi. Lalu menyematkan kata-kata Wahhabi kepada salafiyin ahli sunnati wal jamaah. Naqul, saya mengatakan Orang yang menamakan demikian imma jahil, dan memang dia jahil, tidak mengerti tentang hakikat salafisme, pemahaman salafiyah. Dia kira pemahaman salafiyah itu didirikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi atau Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Tiga ulama ini yang paling mereka benci. Disebutkan tadi dari pernyataannya Syekh Ubaid Al-Jadiri hafizahullah, yang mendirikan bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Ibnu Taimiyah, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan Abu Hanifah, bahkan bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan Nabi Muhammad, tapi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Imma anda jahil, dan memang jahil, tidak mengerti bagaimana hakikat salafiyah sungguhnya. Wa imma anta sahibu hawa, memang seorang yang menyimpang ahlul bid'ah, yang berupaya menyimpangkan, yang berupaya untuk mengalihkan, melarikan umat manusia dan kaum muslimin dari dakwah salafiyah dengan memberikan gelar-gelar yang jelek tadi. Dan itu merupakan ciri-cirinya sahibu hawa. Kita sampaikan sebelumnya ucapannya Abu Utsman As-Sabuni yang kita buka dalam pembukaan daurah kita kali ini. Ciri-cirinya ahlul bid'ah begitu sangat benci kepada ahli sunnah, pembawa sunnah Nabi alaihi salatu. Naam. Barakallahu fiikum. Ana salah alamat. Salafiyah bukan buatannya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wahyu dari Allah azza wa jal. Ketika Anda mengecam salafiyah, itu mengecam Islam, mengecam sunnah. Hati-hati. Barakallahu fiikum. Yang kedua, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah la ya'ti bi jadid, tidak mendatangkan perkara yang baru. Beliau hanya menyampaikan ayat wa hadis, keterangan para ulama salaf, menerangkan masalah tauhid, menerangkan bahaya syirik, mendakwakan sunnah, menolak bid'ah. Sama dengan salaf-salaf yang terdahulu, sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah, sama dan juga dengan para ulama yang lain, sama dengan para sahabat, satu jalur. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, satu tokoh dari tokoh-tokoh salafiyah, bukan pencetus salafiyah. Dan beliau di atas al-haq, di atas tauhid yang benar, di atas sunnah yang sahih, tidak ada yang salah pada dakwah beliau. Tapi salah kaprah kalau salafiyah dikatakan sebagai buatannya beliau. Begitu pula Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah rahimahullah juga sama, la ya'ti bi jadid, tidak membawa perkara yang baru, hanya membawakan ayat wa hadis, keterangan salafun salih, menerangkan agama dengan prinsip salafiyah. Beliau satu tokoh dari tokoh-tokoh salafiyah, bukan pencetus salafiyah. Tidak ada yang salah pada beliau. Semua yang dituduhkan atas nama Ibnu Taimiyah rahimahullah kebanyakannya dusta atas nama beliau. Tidak ada yang benar. Apalagi Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, imam yang mulia, muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan anta a'lamu bil hadithi minni. Wahai Ahmad, muridnya, wahai Ahmad, engkau lebih alim tentang hadis daripada aku. Kalau kamu mengetahui ada hadis dari Hijaz, dari Yaman, dari Irak, dari Syam, sampaikan kepada aku. Al-Imam Syafi'i menyatakan idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhhabku. Dan beliau mengatakan kalau kamu mendapati pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasul, ambil sunnah Rasul, lemparkan pendapatku ke tembok. Aku telah rujuk daripadanya semasa hidupku dan setelah wafatku. Sama. Mereka bukan pencetus salafiyah, jangan salah paham. Mereka bukan pencetus salafiyah, mereka tokoh-tokoh salafiyah. Tidak ada yang salah pada mereka. Mereka adalah imam-imam kaum muslimin, imam-imam ahlus sunnah, imam-imam salafiyah. Apalagi yang salahnya lagi, sehingga itu penamaan yang keliru dan salah paham terkait dengan mereka-mereka tadi. Yang ketiga, nama Wahhabi menjadi sebuah nama yang mulia, disematkan untuk orang-orang yang tauhidnya murni, ahli tauhid tanpa syirik, ahli sunnah tanpa bid'ah, menjadi sebuah nama yang mulia. Walaupun tidak benar dikatakan sebagai Wahabi, yang betul dikatakan sebagai Salafi, Salafiyah, sunnah, tapi nama ini melekat kepada orang-orang yang di atas kebenaran, alal haq, ala sunnah, ala tauhid, ala salafiyah, di atas bimbingan para ulama-nya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin, yang menuduh mereka yang menuduh ahlu sunnah salafiyin sebagai wahabi wahabiyah adalah orang-orang kafir. Bangga ahlu sunnah dikarenakan yang menyebutkan orang-orang kafir itu karena kebencian mereka, kedengkian mereka. Bangga ahlu sunnah yang menjuluki mereka sebagai wahabiyah salafiyah adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu menunjukkan betapa dengkinya mereka, betapa kerasnya permusuhan mereka kepada Islam dan sunnah yang mulia ini. Maka kita bukan kembali kepada wahabiyah, kita kembali kepada salafiyah, pemahaman salaf, salafun salih, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan para ulama yang setelah mereka, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kita tidak membebek beliau, tidak taklid kepada beliau, tapi kita menjadikan ilmunya beliau, pemahaman beliau yang benar untuk jembatan memahami Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Yang mengatakan Wahabi, Wahabi, kelihatan Sufi, kelihatan liberalis, kelihatan orientalis dari kalangan Al-Hutun. Tidak ada dari kalangan Sunni, dari kalangan Salafi, menuding Salafi yang lain, kamu Wahabi. Tidak ada. Barakallahu fikum. Kita bisa mengatakan, kalau seandainya Wahabi itu ialah mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, tauhid yang murni kepada Allah semata, kalau seandainya Wahabi itu memurnikan ittiba' kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau Wahabi itu adalah orang-orang yang kembali kepada pemahaman salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kalau Wahabi itu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab sunnah, dengan pemahaman salaf, persaksikanlah bahwasanya kami adalah Wahabi. Mau apa? Tidak ada yang salah. Cuma mohon maaf, namanya bukan Wahabi yang betul, Pak. Anda salah nama. Yang betul adalah Salafiyah. Barakallahu fikum. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan demikian juga. Kalau seandainya yang namanya Rafidhah itu mencintai keluarga Rasul, ingat, mencintai Ali, Hasan, Husain, Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in, termasuk keimanan mereka adalah para sahabat, keluarganya Rasul, jangan salah paham. Kalau mencintai mereka dikatakan Rafidhah, katakan saya Rafidhi. Nama tok yang betul bukan namanya Rafidhi, namanya Sunni. Dikatakan termasuk sunnah Rasul, termasuk keimanan, memuliakan keluarganya Rasulullah alaihi wasallam yang mulia-mulia tadi. Barakallahu fiik. Maka ya khana bin azakumullah, perhatikan baik-baik. Ini semuanya terjadi dan ada di medan dakwah yang mulia ini. Pergolakan semakin dahsyat, perseteruan semakin dahsyat. Mereka semuanya lagi unjuk gigi dan unjuk kekuatan. Semuanya terarahkan pada Salafiyah. Maka Salafiyin harus punya semangat yang kuat untuk mempelajari, semangat mengkaji manhaj salaf yang mulia ini, semangat untuk mengamalkannya, semangat untuk mewujudkannya dalam kehidupan kesehariannya, semangat mendakwahkannya kepada umat, dan semangat untuk berkorban dan berjuang memperjuangkan Salafiyah yang mulia ini dan mengkonter berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan daripadanya. Dan jangan takut dengan celaan siapapun. Jangan minder dikatakan sebagai Sawabi. Jangan takut dikatakan sebagai Wahabi. Jangan takut dikatakan sebagai Salafi. Bangga sebagai Salafi. Barakallahu fikum. Tapi tampilkan sesuai dengan Salafi yang benar, dengan bimbingan kita bersunah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Wallahu ta'ala alam bisawab wal mu'adzin yu'adzin. Fadhal. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup dari tema yang kita kaji pada pertemuan kali ini, ada sebuah pernyataan yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Fatawa Ar-Rasail di juz yang ke-9 halaman 21 dan setelahnya, juga dimuat dalam kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnati wal Jamaah di halaman 469 dan setelahnya. Sebuah penjelasan bahwasanya salafisme itu tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari salafisme, dikarenakan salafisme itu kebenaran itu sendiri. Yang dikhawatirkan adalah pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan salafiyah itu. Beliau mengatakan wal haq annahu la khatara wala darara ala syabab min manhaji ahli al-hadithi wa sunnati wala min qawaidi. Yang hak, tidak ada mara bahaya, tidak ada kemadaratan bagi para pemuda-pemuda muslim dari manhaj ahli hadith, manhaj ahli sunnah dan qaidah-qaidah ahli sunnah. Tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang bermadarat, semuanya adalah al-haq. Wa innamal khataru alaihim min al-manahij wal qawaid allati tukhalifu manhajahum wa qawaidahum. Justru yang membahayakan atas pemuda-pemuda Islam adalah manhaj kaidah-kaidah yang menyelisihi manhaj dan kaidah ahli sunnah. Walladhi yuridu himayata syabab bi sidqin wa ikhlas innama yahuffuhum wa yurabbihim 'ala al-manhajil haqq wa nufusihi wa qawa'idihi. Maka pihak yang ingin menjaga para pemuda-pemuda, menjaga akidah para pemuda-pemuda muslim dengan jujur dan ikhlas, maka dia harus menganjurkan pemuda tadi, mentarbiyah mereka di atas manhaj yang hak ini, nas dan kaidah-kaidah. Wa yadfa'u anhum asy-syubhah bima hawahu hadzal manhaj min al-usul wadh-dhawabit la bima yukhtara' min al-wasawis wat-tamwihat allati tahuqqu min qimati wa makarati hadzal manhaj wa qawa'idihi. Di samping dia mentarbiyah para pemuda di atas manhaj yang benar ini, dia juga harus meredam, menolak syubhat dari pemuda-pemuda tadi, menggunakan membantah syubhat dengan cara menggunakan apa yang terkandung pada manhaj yang mulia ini, dari kaidahnya dan prinsip-prinsipnya. Bantah syubhatnya orang yang menyimpang dengan prinsipnya ahlu sunnah, dengan kaidah ahlu sunnah. Jangan membantah syubhat dengan was-was, praduga-praduga yang dibikin-bikin, yang justru akan menjatuhkan harga diri, kedudukan manhaj yang mulia dan kaidah-kaidah itu. Wa tufsidu uqul asy-syabab wa tafussu bainahumul fitan wal khusumat wassira'at, yang justru dengan was-was tadi akan merusakkan akal-akal pemuda-pemuda Islam, menebarkan fitnah di antara mereka, menebarkan pertikaian dan perseruan di antara mereka. Wa taqdi 'ala makarimil akhlaq min as-sidqi wal wara'i wa hubbil haqqi wa nusratihi wal muwalati fillah wal mu'adati fi la fil batil wal asqasi wal ahwa. Dan waswas tadi itu akan menghancurkan makarimul akhlaq, akhlak yang mulia. Kejujuran akan hancur, wara' akan hancur, mencintai kebenaran, membela kebenaran akan hancur. Al-wala, mualah karena Allah, memusuhi orang karena Allah akan hancur. Sehingga jangan mengkhawatirkan salafisme, jangan mengkhawatirkan salafiyah, itu hak wahyu dari Allah Azza wa Jal, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang khawatirkan, yang diwaspadai, yang menyimpang daripadanya, dari semua firqa-firqa yang ada. Yang ingin mentarbiyah syabab, tarbiyahlah, didiklah pemuda-pemuda Islam dengan prinsip salafiyah ini. Ketika membantah syubhat yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, bantah dengan prinsip salafiyah ini. Jangan membantah dengan was-was, dengan praduga-praduga, dengan perkara-perkara yang tidak jelas, yang justru akan merusakkan pemuda-pemuda Islam, akal-akal mereka, justru akan menghancurkan akhlak-akhlak mereka yang mulia ini. Barakallah. Ini khulafah dari apa yang kita angkat pada pembahasan kita kali ini. Ada apa dengan salafisme? Tidak ada apa-apa. Pada salafisme ada kebenaran, ada Islam, ada sunnatul Rasulullah SAW, ada pemahaman salaf yang mulia, wajib bagi semua kaum muslimin untuk kembali pada pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa? Jam 8. Masya Allah, luar biasa ini. Bagaimana bantahan kepada syubhatnya Sa'id Aqil Siraj yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan saf salat lurus rapat itu pemahamannya Wahabi, karena takut jikalau iblis masuk dalam saf salat. Kalau kami senang iblis masuk dalam salat jamaah. La haula wala quwata illa billah. Hadzal rajul imma jahil wa imma sahibu hawa wa tsani aqrab. Ini orang imma dia bodoh atau sahibul hawa. Tapi yang kedua mendekati ya. Dia doktor jebolan Ummul Qura Mekah. Bahasa Arabnya fasih. Enggak mungkin goblok. Tapi dia sahibul hawa. Kif sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, perintah Rasul dikatakan pemahaman Wahabi. Kegoblokan yang kayak apa yang lebih jauh daripada ini? Penyimpangan yang kayak apa yang lebih parah daripada ini? Rasul memerintahkan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, tasfiyatus sufuf, lurus dan rapat. Lihat Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Syafi'iyah. Tidak usah cari-cari mazhab yang lain, dari Syafi'iyah. Juga Rasul menyatakan dalam sabda yang lainnya lagi, la tad'u al-furujati lisyaitan, jangan kamu biarkan ada yang longgar-longgar untuk setan. Itu maknanya apa? Disuruh lurus, jangan sebarangnya. Itu bukan Wahabi, itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Yang dikhawatirkan ada unsur istihza' bisunnah, mengolok-olok sunnah. Kalau demikian keadaannya, na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan kekufurannya. Kekufurannya istihza' bisunnah, kufur. Barakallahu fikum. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan kamu biarkan yang longgar-longgar itu syaitan, ya hadza, bukan setan jamaah sama kita orang. Setan itu kafir, tidak mungkin sholat. Dia itu datang untuk merusak sholatnya kaum muslimin, mengganggu sholatnya kaum muslimin, supaya jangan khusyuk, supaya jangan tenang, supaya bubar. Kok malah senang sama iblis? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama Allah. Ahlussunnah, ahlussunnah. Yang salah katakan salah, mungkar katakan mungkar, walaupun tokoh nasional. Barakallahu fiik. Yang luar biasa dikatakan Wahabi. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau Wahabi adalah Rasul, masya Allah, kebanggaan bagi kaum muslimin dikatakan sebagai Wahabi, karena Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah SAW. Tapi penamaan yang salah kaprah, ima bodohnya orang ini, wa ima dia orang yang menyimpang. Yang kedua lebih mendekati, ya, ya. Sekali lagi, yang kedua lebih mendekati. Bagaimana bentuk fanatik terhadap nama salafi itu? Masya Allah. Jangan dengan namanya, Pak, dengan kandungannya. Kalau dikatakan fanatik, yang betul bukan fanatik, namanya ittiba', mengikuti Quran sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu bukan fanatik, tapi ittiba'. Ketika antum kokoh, namanya tamassuk. Tamassuk ittiba', bukan namanya asabiyah, bukan namanya fanatik. Kandungannya bukan semata-mata namanya. Antum mengatakan nama salafi, salafi, salafi, salafi, tapi antum enggak ada pembuktiannya. Omdo omong doang. Nah gitu ya. Allah ya Rabbi. Naam. Bukti itibaknya ya, itu pelajari. Masalah salaf yang mulia ini. Kaji. Dari semua pembahasannya, masalah akidah, sampai masalah buang hajat. Kaji semuanya. Dengan sumber aslinya. Quran, sunnah, dengan pemahaman salaf. Tentu mudah. Tadi sore barusan, habis salam sore tadi, saya ke kamar, buka HP, dapat kiriman WhatsApp dari para asatidz. Videonya salah seorang Kiai Haula, Kiai Bahula ini. Jangan kembali kepada Al-Quran. Tidak boleh kembali kepada Al-Quran. Karena Bapak itu tidak ngerti si kandungannya kayak apa. Nanti malah kena racunnya Al-Quran. Doktrinnya ahlu sunnah itu bukan kembali pada Quran dan sunnah. Salah itu. Nanti Bapak gak paham apa Quran dan sunnah itu. Nanti kena racunnya Quran dan sunnah. Tadi kembali pada fikih, fikihnya para ulama. Jadi kalau kiai ngomong gini, ya sudah, zihnoten. Jangan pakai tanya dalil segala. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam hadza ins wala jinn. Wala ma'adil ada insi wala jinni wala syaitani ma'ala ana ma'ala. Salam yang luar biasa mengerikan. Sampingnya orang semacam ini yang teriak-teriak Wahabi, Wahabi, anti Wahabi, yang kemah ada ya, mendidik umat untuk taklid pada tokoh-tokoh mereka, dilarang keras untuk mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Quran wason pak oleh pahala, Quran maknani oleh pahala, tapi jangan mengambil hukum dari Quran, kena racunnya nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnah, qoson, bacaan dapat pahala. Siapa yang baca Jawa Timuran ini? Maknani, bukan maknanya dapat pahala, tapi jangan mengambil hukum dari sunnah, kena racun sunnah kamu nanti. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fa hal min mudzakir?" Sungguh kami telah memudahkan Quran untuk diingat, dipahami. Apa ada orang yang mau memahami? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Apa di hati mereka ada kunci-kuncinya? Orang kafir disuruh tadabbur Quran, apalagi kaum muslimin. Perintah tadabbur Quran itu maknanya bisa difahami maknanya dan kandungannya. Gampang. Tapi itulah mereka, pendidikan taklid, pendidikan bebek, pendidikan asabiyah kepada tokoh-tokoh mereka. Tidak boleh menyentuh Quran dan sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang anti-anti Wahabi, anti Salafi. Wallahu a'lam. Panjang ini teolog sendiri nih. Pembahasan tentang halabiyah rahiliyah itu dua hari sendiri itu. Masya Allah, semuanya cara otak til cuma ya, menakutkan. Sementara jangan dulu. Yang mirip-mirip pembahasan kita lah, Pak. Ada jam berapa ya, Fon? Paring semua kayak pertanyaannya ini ya. Ada yang masuk ke dari ini. Saya mau tanya, apakah MU dan NU termasuk firqa yang sesat? Mereka termasuk hizbiyah. Dikarenakan ada tanzim haram susunan dari mulai pusat, wilayah, daerah, camat, ranting dan segala macamnya, ada ART-nya mereka sendiri. Hizbiyah wadihah. MU, NU, Irsyad sama. Sortir-sortir biar terjawab. Terakhir, pertanyaannya bagus. Fanusat, saya mau bertanya, bagaimana cara kami untuk membedakan salafi yang asli dan salafi yang palsu? Bagaimana tanda-tanda salafi yang asli dan salafi yang palsu? Masya Allah. Tanda-tandanya disebutkan oleh para ulama salaf. Yang pertama, ditanyakan kepada Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah, manis sunni, siapakah sunni itu, ahli sunnah? Jawabannya beliau rahimahullahu ta'ala, as-sunni alladhi iza zukirat indahul ahwa la yata'asabu li syai'in minha. Seorang sunni adalah ketika disampaikan, dijelaskan di sisinya tentang bid'ah, bid'ah, dia tidak ta'asub untuk membelanya. Ada sunni. Jadi sunni yang sesungguhnya, ikhwan, ketika dibahas tentang masalah rudud, dibantah penyimpangan-penyimpangan bid'ah dengan ilmiah, dibantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang dengan ilmiah, itu tidak ada yang gelisah. Santai, dia ngerti ini termasuk madzhab salaf. Tapi salafi yang palsu gelisah. Saya akhi, jangan sibuk dengan masalah fitnah ya akhi. Antum ini dikit-dikit bantah, dikit-dikit bantah, masa kata tema yang lainnya ya akhi. Kiri-kiri ini gampang pak. Itu dari Al-Imam Abu Bakar ibn Ayyash, seorang ahli hadis dan ahli kiro'ah pada masa. Mau yang kedua. Tambah lagi. Wajib saja, tambah lagi. Mirip dengan yang tadi, barakallahu fikum, ialah ketika disampaikan atau ketika dibantah sebuah pemahaman sebuah kelompok, barakallahu fikum, dia ini yang kemudian membelanya, merasa enggak tenang dan enggak senang dengannya. Antum lagi membantah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Nang begitu ya. Ada orang sama nyatuk, dia bukan Syiah, bukan Rafidhah. Soal nyatuk, dia bukan Syiah, bukan Rafidhah. Salah, pembahasan yang lain saja. Jangan pembahasan yang ini. Ganti pembahasan yang lain saja. Dicurigai. Jangan-jangan minhum. Dari mereka. Itu disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyuk, menukil dari salah seorang imam pada masa itu. Harakallahu fikum. Melagi yang lain. Yang paling gampang yang disebutkan tadi, yang bisa kita bacakan di awal. Harakallahu fikum. Kiri-kiri salafi yang palsu, barakallahu fikum, tidak suka ketika disebutkan salafi di sampingnya. Tidak suka ketika disebutkan ulama salaf di sampingnya. Tidak suka ketika disampaikan ulama sunnah yang ma'ruf dengan salafi di samping dia. Tidak menyebut salafiin, wala mencintai salafiin, wala menyebut ulama sunnah, wala mencintai ulama sunnah, bahkan nyindir salafiin, menyusutkan salafiyin, memusyukkan salafiyin, merendahkan salafiyin. Itu ciri-ciri salafi palsu. Terkait dengan para ulama, tentunya ulama-ulama yang dikenal dengan salafiyahnya, dikenal dengan sunnahnya, dikenal keras kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Di zaman sekarang ini, semacam Syekh Rafi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubad al-Jadim, Syekh al-Bukhari, Abdullah Bukhari, Muhammad bin Umar Bazmul, dan para masih bersama dengan mereka. Nanti. Sudah, jangan sebut jawaban mereka. Jangan sebut-sebut nama itu di masjid saya. Tidak pernah bersama dengan salafi. La depan, wala belakang. Wala kanan, wala kiri, wala tengah-tengah saja. Barakallah. Ciri-ciri salafi yang palsu. Salafi yang asli bersama dengan salafiyin dalam suka dan duka, mencintai ulama salafnya, mencintai ulama sunnah, mencintai para ulama-ulama yang menerangkan kepada mereka prinsip salaf, hanya mengkontrol penyimpangan-penyimpangannya. Barakallah. Naam. Dan yang berikutnya, di antara ciri-ciri yang palsu adalah at-talawun. Tahu talawun? Warna-warni sesuai dengan kemaslahatannya. iyyakum wattalawun fa inna dinallahi wahid, katanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, hati-hati kamu dari sikap talawun, warna-warni dalam perkara agama, agama Allah cuma satu. Dulu wah luar biasa, begitu semangat ketika bicara manhaj, begitu semangat membabat habis bid'ah dan ahlul bid'ah, begitu semangat untuk menyampaikan rududul ulama, bantahan-bantahan para ulama kepada orang yang menyimpang. Sekarang ya akhi, sibukkan dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah, itu adalah fitnah ya akhi, sibuk dengan ilmu saja, jangan materi-materi yang begini, yang lain saja, bahasa sekiatun nufus, masalah fiqih dan segala macamnya. Loh, ada apa ini? Dulu paling benci dengan ashabul ahwa wal bidah, paling benci dengan hizbiyin, paling keras dengan al-masbuhin, ahlul fitan. Jangan boleh ketemu sama saya. Saya enggak mau menemui dia. Hah? Datang, usir. Mantap dulu. Sekarang bermesraan dengan hizbiyin, bermesraan dengan mereka semuanya. Maslahat dakwah ya akhi, sekarang ada manfaatnya hajir dan tahdir, sekarang waktunya ta'liful qulub, melembutkan hati, rizqun walin, hikmah tengkara dakwah ya akhi, labat. Ada apa ini? Itu namanya talawun. Dulu anti dengan yang namanya demokrasi. Wah, itu hukum rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, bagi rakyat. Itu bukan hukum Allah, itu pemahaman kufur, anti. Dan semua yang lahir dari sistem demokrasi kita itu anti. Sekarang kampanye. Orang muslim itu harus nyari KW1 dalam urusan kepemimpinan, harus milih, jangan golput. Wah, berkampanye di mana-mana. Barakallahu fikum. Loh, ada apa ini? Itu namanya talawun. Namanya apa, Ifan? Namanya talawun. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arba'ah, disebutkan di Mustanaf ibn Abi Syaibah dan di Hasan insyaallah. Beliau mengatakan ad-dhalalatu haqqad dhalalah. An ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm. Wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifuhu qabla al-yawm. Kesesatan yang betul-betul sesat. Engkau menganggap ma'ruf, menganggap baik apa yang sebelumnya kamu katakan mungkar. Kamu anggap mungkar sesuatu yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Ada dolalah, hakul dolalah. Itu ciri-ciri salafi yang palsu. Itu semuanya kelihatan dalam dakwah, dalam fitnah, barakallahu. Nah, sebenarnya contoh-contohnya tadi. Dulu sahibnya kita orang itu. Itu teman kita orang. Dulu satu pesantren, satu guru, satu kamar, satu handuk, satu sabun. Barakallahu fikum. Dulu luar biasa, dia kenceng luar biasa, masuk dalam lajnah khidmatus sunnah wa muharabatul bid'ah, lajnah untuk mengkhidmat sunnah, perang dengan bid'ah di garda terdepan menghadapi hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, paling kenceng. Loh, kok sekarang bermesraan dengan orang yang dulu dia bantah sendiri? Ada apa ini? Itu ada perubahan pada dirinya. Kenali diri Anda, Anda sedang sesat. Barakallahu fikum. Kenali Anda sedang sesat. Itu namanya talawun. Mau nambah lagi? Sudah jam 8. Jazakallahu khair atas perhatian antum. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keceplosan, barangkali terlalu keras dan semisalnya, mohon dimaafkan karena logatnya dialek Jawa Timur itu dianggap biasa di sana. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.